Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita secara berjamaah menunaikan salat subuh dan kita tentu bermohon pada Allah mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kita manfaatkan waktu untuk mengawali hidup kita di pagi hari ini dengan al-ilmu. Dan bahasan kita pada pagi hari ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh panitia adalah berkaitan dengan pelajaran yang sudah selama ini saya sampaikan dan kita kaji bersama, yaitu bertalian dengan al-aqidah, yang kita sekarang sedang membahas tentang as-syahadah. Dan mungkin masih diingat, kita memasuki pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Akan tetapi pada pagi hari ini saya ingin sisipkan terlebih dahulu tentang kajian masalah syahadat ini dengan syahadat yang kedua, yang juga dikenal dengan syahadat ar-risalah. Syahadat yang pertama adalah disebut dengan syahadat at-tauhid, yaitu sighatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Sedang yang kedua adalah syahadat ar-risalah dan sighatnya adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Abdullahi wa rasuluh. Nah, syahadat yang kedua inilah yang kemudian kita akan bahas pada pagi hari ini. Para jemaah sekalian, makna daripada asyhadah yang dimaksud syahadat ar-risalah ini adalah di dalam bahasa Arab seperti ini: al-i'tiqadu al-jazim. Ada satu pengakuan, ada satu keyakinan yang jazim, yang pasti, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada taraddud, yakni bimbang. Bil qalbi, dan itu adalah tempatnya di dalam hati. Bi anna Muhammadan Abdullahi, bahwa Muhammad Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah manusia, dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dibekali bersama pengutusannya itu adalah dengan al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan din yang benar. Di mana pengutusan Rasul ini adalah untuk seluruh makhluk, ila jami'il khalqi kafatan minal jinni wal insi, bahwa diutusnya Rasul itu adalah untuk semua makhluk, yang dalam hal ini adalah mukallaf, dan dia adalah al-jin, jin, wal-ins, yaitu manusia. Wal-iqrar, dan kemudian berikrar. Ikrar maksudnya dengan mulutnya. Bil-lisan, dengan mulutnya. Wal-amal, dan beramal. Bimuqtada zalika, sesuai dengan tuntutan dan konsekuensi dari apa yang dia yakini dan apa yang dia ikrarkan itu. Para jemaah sekalian, pengertian syahadat seperti ini adalah karena didukung, dilandasi, ditopang oleh sekian banyak dalil yang kita tidak boleh untuk mengatakan tidak. Nah, misalnya adalah kita meyakini bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah manusia. Konsekuensi sebagai manusia adalah ya manusia. Berarti ada dia adalah makhluk hidup, dan dia juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, beliau adalah nanti kita katakan maksum. Dalam surat Al-Furqan ayat 7 sampai dengan 9. Bagi kita yang mau membukanya, dipersilakan. Surat ke-25 ayat 7 sampai 9. Allah berfirman. Kata Allah, wa qalu, dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin berkata, ma li hadzal rasul, rasul apaan ini, ma li hadza ar-rasul, mempertanyakan tentang keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kenapa dipertanyakan? Karena kata mereka Rasul kok ya'kulut ta'am, ya'kul makan, at-ta'am makanan. Rasul kok makan makanan gitu. Wa yamshi fil aswaq, yamshi berjalan, fil aswaqi di jalan-jalan, di pasar-pasar. Masa katanya Rasul makan, Rasul jalan-jalan di pasar. Padahal Rasul makan, Rasul di pasar itu adalah karena memang Rasul manusia. Karena Rasul itu manusia, kalau Rasul bukan manusia, maka mungkin walaupun makan dan di pasar tidak akan kelihatan. Karena dia adalah jin misalnya, karena dia adalah malaikat misalnya. Tetapi karena mereka lihat, maka mereka katakan bahwa Rasul itu makan, Rasul jalan di pasar. Lalu mereka mengatakan laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Allah SWT mengatakan kalau seandainya yang diturunkan itu adalah malak, malak adalah malaikat, fayakunu ma'ahu nadhir, lalu menjadikan malaikat itu sebagai pemberi peringatan. Au yulqa ilaihi kanzun, atau diberikan kepada orang itu, yang dimaksud adalah Rasul, kanzun. Kanzun itu adalah harta benda yang terpendam. Au takunu lahu jannatun, atau dia misalnya punya taman, ya'kulu minha, makan dari taman itu. Dan kata Allah wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang zalim mengatakan kepada para pengikut Rasul itu adalah kalian sesungguhnya tidak lain kecuali hanya mengikuti seorang yang terkena sihir. Jadi Rasul dia adalah manusia dan dituduhnya sebagai orang yang terkena oleh sihir. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, unzur, coba kamu perhatikan kaifa darabu lakal amsal, bagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu memperumpamakan kepada kalian seperti itu, fadallu, maka mereka itu adalah sesat. Fala yastati'una sabila, mereka tidak bisa keluar dari kesesatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian, ini adalah bukti bahwa Rasul adalah manusia, karena Rasul adalah makan, Rasul minum, Rasul menikah, Rasul punya keturunan, Rasul jalan-jalan ke pasar, keluar masuk pasar, dan seterusnya. Jangan ada yang mengatakan bahwa Rasul adalah bukan manusia, Rasul adalah di atas manusia. Tidak, Rasul adalah manusia, seperti halnya wajarnya normalnya manusia. Rasul punya bapak, Rasul punya ibu. Jelas, walaupun ada Nabi yang lahir tanpa bapak, Nabi Isa, itu adalah mukjizat dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam lahir dari bapak dan dari ibu, bahkan beliau adalah yatim. Bahkan beliau disusui di kampung di Bani Asy'ariyah, dan kemudian sampai sekian lama adalah Rasulullah SAW hidup di pedesaan itu sampai dengan dewasa-dewasa dan seterusnya, sebagaimana kita bisa pelajari di dalam sirah Rasul SAW. Jelas bahwa Rasul adalah manusia. Tetapi para jemaah sekalian, harus kita yakini bahwa Rasul itu bukan sekedar manusia, tetapi manusia yang dipilih. Karena itu kita sering dengar namanya adalah Al-Mustafa. Kenapa disebut Al-Mustafa? Karena Rasul itu adalah berasal dari kata Sofi. Sofi artinya adalah orang yang dia adalah murni, tidak ada unsur lain. Berarti Mustafa itu adalah orang yang dipilih. Pilih. Siapa yang memilihnya? Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluarganya, bukan orang Arab, bukan manusia, bukan lewat pemilu, bukan lewat parlemen. Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Perhatikan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi melalui Wasilah bin Al-Asqa. Dan hadis ini adalah kata Imam At-Tirmidzi hasanun sahih. Begini kata Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah istafa. Istafa maksudnya adalah memilih, menyarikan, min waladi Ibrahim, dari anak cucu turunan Ibrahim, Ismail. Ismail, karena Ismail adalah putra dari Ibrahim. Satu bernama Ishak, dan itu menjadi bagian dari pokok turunan Bani Israel. Dan yang sekarang adalah Ismail, yaitu adalah dari Hajar, dan itu adalah bernama Ismail. Kata beliau, wastafa min waladi Ismail, Allah memilih dari turunan Ismail, itu adalah dari turunan Bani Kinanah. Bani Kinanah. Nabi Ismail punya putra banyak, punya keturunan, ada namanya Kinanah, dan dari turunan Kinanah itu Rasul dipilih. Wastafa, lalu Allah memilih lagi min Bani Kinanah, dari Kinanah tadi, Quraisy, yaitu Quraisy. Jadi sedemikian rupa Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih, sampai sekarang memilih Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hasyim. Dari Quraisy itu adalah tidak sedikit, dan itu antara lain adalah Bani Hasyim. Lalu kata Rasul, wastafani min Bani Hasyim. Dari Bani Hasyim juga kemudian Allah pilih lagi. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah aku, wastafani. Di sini letak bahwa kenapa Rasul disebut Mustafa, karena Rasul adalah yang di, yang di istifa, artinya yang dipilih. Berarti para jemaah sekalian, itu adalah definitif, bukan seperti orang yang mengaku nabi, Ahmad Musaddaq misalnya, atau siapa lagi, betul? Turunannya siapa itu? Tiba-tiba ngaku, begitu bahwa dia adalah dapat wahyu atau wangsit. Tidak, Rasul itu jelas. Asalnya dari mana? Allah pilih Ismail dari Ibrahim. Allah pilih Bani Kinanah dari Ismail. Allah pilih Quraisy dari Bani Kinanah itu. Kemudian Bani Hasyim, dan akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah wahyu. Penunjukan pemilihan ini adalah Allah semata-mata yang melakukannya. Dan karena itu, maka itu yang harus kita yakini. Selain itu bukan. Dan ini adalah definisi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah apa yang kita maksudkan dari kalimat syahadat, bahwa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Rasulullah kita itu definitif, yang dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hasyim, dari Quraisy, dari Bani Kinanah, dari Bani Ismail, dari Ibrahim. Berikutnya, saya katakan tadi bahwa ketika kita bersyahadat itu adalah maknanya kita juga harus meyakini, berikrar pada saat itu, meyakini bahwa Rasul Muhammad itu dibekali din, dibekali misi, dibekali ajaran, dibekali konsep dakwah. Tidak kosong, asal dipilih begitu saja. Untuk apa? Rasul itu dipilih karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengamanahkan sesuatu yang disebut dengan misi untuk makhluknya bernama manusia dan jin. Kalau saya urai, misi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan kurang dari 13. Apa yang saya katakan ini adalah satu saja. Untuk memberikan penegasan kepada kita bahwa Rasul itu bukan ngarang sendiri. Rasul bukan ngangkat sendiri. Rasul bukan mencetuskan konsep sendiri. Rasul itu adalah memang orang yang demikian Allah takdirkan. Nah, sampai kepada bekal misinya pun adalah Allah Subhanahu wa taala yang memastikannya. Lihat misalnya dalam surat At-Taubah dan ayat yang sepertinya ada 3 kali dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah, kemudian adalah surat Al-Fath, dan kemudian yang ketiga adalah surat As-Saff. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, huwallazi, dialah yang, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, arsala, mengutus rasulahu, rasulnya, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hu di sini kalau dikembalikan kepada tafsir maknanya adalah dia. Dia siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu. Berarti dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi di sini adalah musahabah, dibekali, didampingi, dibarengi. Didampingi, dibekali oleh apa? Oleh al-huda. Al-huda. Huda itu petunjuk. Karena dibekali petunjuk, berarti Rasul akan menjadi orang yang memberi petunjuk. Karena Rasul itu adalah penyampai. Disebut dengan muballigh. Muballighun. Rasul itu adalah muballigh. Muballigh, kata orang kita. Muballigh itu artinya adalah penyampai. Penyampai itu adalah dari mana? Dari Allah. Jadi Rasul hanya menyampaikan saja, speaker saja. Karena apa? Karena konsepnya sudah berasal dari Allah, bil huda ini. Jadi apa yang Rasul sampaikan itu adalah berasal dari Allah. Dia adalah berbentuk hidayah. Wadinil haq, din, din, agama, pedoman, al-haq, yang benar. Berarti kalau din itu tidak berasal, tidak dibawa, tidak disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dinul haq. Bisa dipastikan bahwa dia adalah dinul batil, din yang batil. Jika berasal dari bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah bukan al-huda tapi ad-dalal, kesesatan. Karena yang dibekali dengan hidayah itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Yang dibekali dengan din yang benar itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya lagi, ini adalah apa yang harus kita terbesit ketika kita memaknai bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Artinya dalam waktu itu kita harus meyakini bahwa Muhammad itu adalah dari Allah, penyampai dari Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasul adalah al-huda, apa yang disampaikan oleh Rasul adalah din yang hak, bukan din yang batil.